Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Masih membahas hadis tentang malaikat yang mendengar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tersungkur karena kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kemudian mereka yang pertama bangkit adalah Jibril alaihi salam dan kemudian membawa ucapan Allah tadi, menyampaikannya ila haitsu amarahullah, sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kaitannya hadis ini dengan kitab Tauhid? Kenapa hadis ini dimasukkan dalam kitab Tauhid? Hadis tentang malaikat-malaikat yang mendengarkan ucapan Allah. Hatta idza fuzza'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Ketika mereka mendengarkan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tersungkur karena takut pada Allah, karena haibah, karena merasa gentar dengan keagungan Allah, kebesaran Allah. Sampai kemudian setelah Jibril membawa ucapan Allah tadi, mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Dijawab, "Al-haq." Allah menyatakan Al-haq. Apa kaitannya dengan kitab Tauhid? Kaitannya adalah bahwa malaikat seagung-agungnya, sebesar-besarnya malaikat, sehebat-hebatnya malaikat, tetap makhluk yang kecil di hadapan Allah. Tetap makhluk yang enggak ada apa-apanya di hadapan Allah, takut pada Allah, tersungkur tidak sadarkan diri ketika mendengar ucapan Allah. Sehingga jangan kita meminta kepada malaikat, jangan menuhankan malaikat. Walaupun malaikat sudah kita sampaikan betapa hebatnya ciptaan mereka, artinya penciptaan mereka itu sangat hebatnya. Mereka memiliki sayap masna wa sulasa wa ruba', ada yang sekian, ada yang sekian, ada yang sekian, ada yang 2, 3, 4, bahkan ada yang 600 sayap, yaitu Jibril alaihi salam. Yang satu sayapnya memenuhi ufuk, satu sayapnya memenuhi ufuk, dan sayapnya 600 sayap. Dan dalam keadaan dari sayapnya berjatuhan seperti mutiara dan permata. Ini betapa besarnya malaikat dan betapa hebatnya penciptaan malaikat ini. Tetapi toh di hadapan Allah mereka makhluk yang takut pada Allah, yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Tidaklah setiap yang di langit dan di bumi kecuali di hadapan Ar-Rahman sebagai hamba. In di sini nafiah, peniadaan. Tidak ada atau tidaklah seluruh yang di langit dan bumi kecuali atir rahmani abda, kecuali datang di hadapan Allah sebagai hamba. Berarti selain Allah, semua yang di langit, semua yang di bumi manusia dan jin dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, yang ada di atasnya, yang ada di dalam bumi, semuanya hamba Allah, makhluk-makhluk Allah. Demikian pula yang di langit. Siapa? Para malaikat. Semuanya atir rahmani abda. Di hadapan Allah, mereka sebagai hamba. Maka hapus rajah-rajah kalian, sobek rajah-rajah kalian, bakar. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahu raja yang dilipat-lipat kemudian dijadikan kalung untuk kekuatan, untuk kekebalan. Ternyata ketika dibuka tulisannya ada gambar penjuru mata angin, tulis di sana Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail. Kemudian ada tulisan bi sin sin sin sin sin sin. Kemudian lam lam lam lam lam lam lam ha. Oh ini bismillah, bukan. Kamu kira bismillah, bukan. Kalau bismillah ya ba sin mim kemudian lafzul jalalah Allah, itu baru bismillah. Mereka rusak dengan kalimat banyak-banyak ba ba ba ba ba ba. Ba. Maka itu bismillah. Kemudian alif alif alif alifnya banyak juga. Mimnya juga banyak. Nanti habis itu diakhiri dengan ha. Dari atasnya juga ba ba ba gitu, bikin silang seperti itu. Itu justru memperolok-olok agama dan mempermainkan kata bismillah. Yang kedua, ada kalimat Jibril, Mikail, Israel, dan Israfil. Konon kata dukunnya, kalau kamu pakai ini, maka niscaya Jibril bersama kita. Malaikat yang terbesar bersama kita. Mikail, masalah rezeki, itu bersama kita. Maka tinggal kita minta sama Israel, akan diberi. Mikail, akan diberikan hujan, akan diberikan rezeki. Israel, masalah kematian, penjabut nyawa. Kata mereka, sesungguhnya yang lebih tepat malakul maut. Tapi mereka menyebutnya Israel. Sehingga untuk masalah mati, tenang saja. Karena Israel bersama kita. Kok enaknya? Israel, kalaupun namanya demikian, karena sebagian riwayat menyebutkan namanya malakul maut. Malaikat-malaikat ini tidak akan berbuat kecuali dengan perintah Allah. Kamu ngotot ngomong apapun gak digubris. Mereka hanya berkata apa kata Allah. Mengamalkan apa kata Allah. Ibadun mukramun. Hamba-hamba Allah yang mulia. Yang selalu? Yaf'aluna ma yu'marun. Mengamalkan apa yang diperintah. Gak ada ngaruhnya itu raja-raja. Robek, buang, bakar. Buang di air. Karena barangkali ada jinnya. Sehingga jin takut dengan air. Jangan khawatir. Khamilina azakumullah. Itu semua kedustaan. Malaikat-malaikat, walaupun memang makhluk-makhluk yang besar, makhluk-makhluk yang hebat, makhluk yang memiliki kekuatan ini, kekuatan itu, tapi mereka di hadapan Allah sebagai hamba. Atirrahmani abda. Mereka di hadapan Allah sebagai hamba. Tidak memiliki kekuatan apa-apa. Faidha kana al-jami' abidan, kalau semua itu para hamba, falima ya'budu ba'duhum ba'dha? Maka mengapa sebagian menyembah sebagian yang lain? Bila dalilin wala burhan, tanpa ada dalil, tanpa ada bukti. Bal min mujarradir ra'yi wal ikhtira' wal ibtida', bahkan hanya mujarradir ra'yi, hanya dengan ra'yu belaka, hanya dengan ikhtira', penemuan di pikirannya. Ah, kayaknya ini bagus nih. Ikhtira. Wal ibtida, pengada-adaan perkara baru. Hanya itu. Tsumma qad arsala rusulahu min awwalihim ila akhirihim. Tuzajjiruhum an dzalika syirk. Kemudian Allah sudah mengutus rasul-rasulnya dari awalnya sampai akhirnya, semuanya menegur dengan keras dari kesirikan ini. Menegur dengan keras, jangan sampai berdoa kepada selain Allah. Jangan sampai menyembah selain Allah. وَتَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَى اللَّهِ. Melarang untuk jangan beribadah kecuali kepada Allah. Dan jangan beribadah kepada selain Allah. Intaha min syarhi sunan ibn Majah. Selesai. Dari nukilan syarah sunan ibn Majah. Demikian penutup dari pembahasan hadis kemarin. Pembahasan tentang hatta idza fuzzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Bahwa ternyata malaikat-malaikat itu sebesar apapun, sehebat apapun mereka, hamba Allah, makhluk Allah, dan mereka di hadapan Allah sangat takut. Mereka tidak berani melanggar perintah Allah. Maka jangan kita berdoa pada Jibril, ya Jibril, tolonglah aku. Atau jangan kepada Mikail, turunkan hujan. Wahai Mikail, berikan rezeki. Jangan. Atau jangan kemudian takut pada mati, kemudian berkata, wahai Israel, jangan cabut nyawa saya. Jangan. Karena mereka itu tidak mentaati kamu, tetapi mentaati Allah SWT. Dia tidak akan berbuat bebas dengan kehendaknya, tetapi dengan perintah Allah SWT. Sehingga, kalau engkau ingin mendapatkan rezeki, minta pada Allah. Niscaya Allah akan menyatakan berikan wahai Mikail pada mereka. Khamilina azakumullah. Demikian yang dimaksud di dalam hadis mereka. Atau dalam hadis yang telah lewat. Bab berikutnya. Bab as-syafa'ah. Bab masalah syafa'at. Sudah disinggung kemarin dalam sekian bab tentang masalah syafaat, artinya ada orang yang menyembah kuburan karena minta syafaat. Ada yang menyembah nabi karena minta syafaat. Ada menyembah para wali karena minta syafaat. Ada yang menyembah ini dan itu karena minta syafaat. Kita bahas tentang syafaat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Berkata musannif, berkata penulis, bab asy-syafa'ah. Kata pensyarah, Syekh Abdul Rahman Al-Syaif, yakni bayanu ma asbahatahu al-Qur'an minha wa ma nafahu. Maksudnya bab syafaat adalah bab penjelasan tentang apa yang ditetapkan oleh Qur'an dari syafaat dan apa yang ditiadakan oleh Al-Qur'an. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'an. Wa haqiqatu ma dalla al-Qur'an ala itsbatih. Dan apa sih syafaat yang ditetapkan keberadaannya dalam Qur'an? Syafaat yang seperti apa? Dan syafaat yang seperti apa yang ditiadakan, yang dianggap tidak ada dalam Qur'an? Karena kalau kita membaca Al-Qur'an, mungkin kita akan menghadapi ayat-ayat yang sepertinya bertentangan. Di sini mengatakan tidak ada syafaat, di sini mengatakan ada syafaat. Yang di sini mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak bermanfaat syafaatnya para pemberi syafaat. Ternyata di sisi lain ada syafaat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ini? Kok sepertinya bertentangan? Qala al-muzannif rahimahullahu ta'ala, babu syafa'ah wa qawlillahi azza wa jal wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 51. Dan peringatkanlah mereka-mereka yang takut kepada Allah. Takut untuk dikumpulkan nanti di hadapan Rabb mereka yaumul qiyamah. Laisa lahum min dunih, yaitu di hari tidak ada selain Allah waliyun, pelindung. Wala syafi', tidak ada yang memberikan syafaat agar mereka mau takut. Jadi peringatkanlah mereka yang mau percaya tentang hari akhir, bahwa nanti di sana tidak ada penolong, tidak ada pembela, tidak ada pemberi syafaat. Baik, catat ini baik-baik. Hafalkan ayat ini baik-baik. Bahwa Allah berfirman, wa andir bihil ladzina yakhafuna an yusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Tidak ada wali, tidak ada syafi'. Wali penolong, syafi' pemberi syafaat. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Berarti ini ditiadakan syafaat. Enggak ada syafaat. Enggak ada pemberi syafaat, enggak ada wali. Hati-hati kalian. Kita lihat syarahnya, tafsirnya. Al-indhar wa anzir, itu indhar, adalah i'lam bi asbabil makhafah. Makna indhar wa anzir bihi, peringatkanlah, maknanya adalah memberitahu tentang sebab-sebab ketakutan atau sebab-sebab yang menakutkan. Wa tahdhir minha, yakni peringatan dari bahaya yang menakutkan. Itu anzir. Wa anzir bihi, hendaklah beritakan berita yang menakutkan. Nanti yaumul qiyamah, mereka enggak memiliki penolong, enggak memiliki pembela, enggak memiliki pemberi syafaat. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bihi ay bil Qur'an. Peringatkanlah dengan Al-Qur'an. Alladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Siapa yang diperingatkan? Orang-orang yang mau percaya. Siapa orang yang mau percaya? Humul mu'minuna. Uhum al-mu'minun. Disifatkan di sini oleh Allah siapa mu'minun? Alladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Yaitu orang yang takut untuk dikumpulkan nanti di hadapan Rabb mereka, yang mereka tahu di sana enggak ada wali, enggak ada syafi'. Diriwayatkan dari Fudail Ibn Iyad rahimahullah, laisa kulla khalqihi atab wa innama atab alladhina ya'qilun. Kata Fudail Ibn Iyad, tidaklah yang ditegur itu seluruh manusia, tapi yang ditegur, diperingatkan ini hanya yang ya'qiluna, yang berakal saja. yang gak berakal, susah diajak bicara. Hah? Yang tidak berakal, susah diajak bicara. Orang dungu, orang gila, orang yang majnun, gak bisa diajak bicara. Iya kan? Demikian pula orang-orang yang kafir, dalam keadaan mereka tidak mau memahami, mereka juga susah diajak bicara. Maka bermanfaatkah kita peringatkan mereka? Tidak bermanfaat. Kita ingatkan mereka, mereka akan berkata, apakah tulang yang rapuh ini akan dibangkitkan? Tertawa terbahak-bahak. Sebagaimana mereka datang pada Nabi SAW, membawa tulang yang rapuh, kemudian mereka hancurkan di hadapan Nabi, kemudian mereka tiupkan ke wajah Rasulullah SAW. Rapuhannya tulang belulang ini. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan membangkitkan tulang belulang yang sudah rapuh ini? Ketawa mereka. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Jawablah, yang akan membangkitkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Menciptakan pertama kali bisa, apalagi cuma mengulang penciptaan. Lebih mudah tentunya. Dan diajarkan untuk berpikir. Diajarkan untuk cerdas. Kamu terbahak-bahak, terheran-heran. Apakah tulang belulang yang rapuh ini akan dibangkitkan? Kita jawab, yang menciptakan pertama kali siapa? Allah. Bisa bagi Allah. Apalagi cuma mengulangi. Sudah pernah diciptakan, mati, kemudian dihidupkan lagi. Itu lebih mudah. Berarti barakallahu fikum, makna ayat ini kata Fudhal bin Iyad, andir bihi alladzina yakhufuna an yuhsyaru. Mungkin kita bertanya, kenapa yang diperingatkan orang yang sudah tahu akan dibangkitkan? Maksudnya kata Fudhal bin Iyad, yaqilun, orang yang berakal, orang yang paham bahwa kita akan dibangkitkan yaumul qiyamah. Diingatkan, diperingatkan. Hati-hati, begini, begini, begini. Baik. Qala, selanjutnya dikatakan, wa andhir bihi alladhina yakhafuna an yusharu, kata Fudhal bin Iyad, ayhumul mu'minun, artinya peringatkanlah orang-orang yang beriman, ashabul qulubil wa'iyah, yaitu orang-orang yang memiliki hati yang wa'i, hati yang tanggap, hati yang bisa memahami, hati yang mau mengerti, ini qulubul wa'iyah. Adapun orang-orang kafir, humul amwat ghairu ahya. Mereka seperti orang-orang mati, bangkai-bangkai hidup. Apa kata Allah? Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama bagi mereka. Kau peringatkan mereka ataupun kau tidak peringatkan mereka. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Maka perhatikan di sekian ayat. Selalu kalimatnya. Dalika la'ibratun. Liman? Imma li'ulil albab. Imma lilladina ya'qilun. Selalu begitu. Ayat ini menjadi pelajaran bagi orang yang berakal. Ayat ini menjadi pelajaran bagi yang mau percaya. Ayat ini menjadi pelajaran bagi mereka yang memiliki hati. Tetapi orang-orang yang tidak berakal dan tidak mau menggunakan akalnya. Punya akal tapi tidak mau menggunakannya. Punya hati tapi tidak mau menggunakannya. Maka Allah katakan dengan kalimat. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ila akhirnya. Percuma. Mereka punya akal tapi tidak mau berpikir. Mereka punya hati tapi tidak mau memahami. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat. Innuhum illa kal'anam. Mereka seperti binatang ternak. Mereka amwatun ghairu ahya. Enam. Kembali kepada syarahnya. Maka laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Makna ayat ini, kata Zajjaj, rahimahullah, mawdi'u laisa. Nusiba alal hal. Dinasabkan kedudukannya sebagai hal. Ka'annahu qala, seakan-akan berkata, mutakhallina min waliyin wa syafi'. Wal'amilu fihi yakhafun. Adapun amilnya, yakhafun. Ini i'rabnya secara nahu. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. kembalikan kepada awalnya. Wa andir bihi alladziina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim, titik sampai sini. Peringatkanlah orang-orang yang takut, yang sudah tahu akan dikumpulkan nanti di hadapan Rabb-nya. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi. Ini kedudukannya sebagai hal. Artinya fi mahalli nasbin hal. Seakan-akan dikatakan takut untuk dikumpulkan kepada Rabb mereka, mutakhallina, yang kosong dari wali wala syafi'. Yang tidak ada wali ketika itu dan tidak ada syafi'. Qauluhu la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa atau agar mereka takut. Ay fa ya'maluna fi hadhihi ad-dar 'amalan, maksudnya agar mereka takut atau agar mereka bertakwa, agar mereka di dunia ini bersiap-siap mengamalkan amalan-amalan saleh yang yunjihimullahu bihi, yang menyelamatkan mereka dari azab yaumul qiyamah. Karena tahu akan ada hari kiamat, karena tahu akan ada yaumul mahsyar, karena tahu akan ada nanti surga dan neraka, maka diperingatkan dengan Quran agar mereka beramal di dunia. Segeralah beramal, beribadah, bertaubat, beramal saleh untuk menyelamatkan dari adab yaumul qiyamah. Ingat, enggak ada wali, enggak ada syafi'. Ingat, enggak ada pembela, enggak ada penolong nanti yaumul qiyamah. Kata musannif rahimahullah, قل لله الشفاعة جميعا. Sebelum ada yang bertanya, terus bagaimana dengan riwayat-riwayat adanya syafaat dari nabi, adanya syafaat dari para syuhada, adanya syafaat dari para aulia, para orang saleh? Bagaimana ini? Kok di sini dikatakan tidak ada syafi, enggak ada pemberi syafaat? Kita jawab dengan memberikan dasarnya dulu. Apa dasarnya? Dasarnya bahwa syafaat milik Allah. Baca ayat Allah Ta'ala di dalam ayat ini. Qala al-musannif rahimahullah, musannif membawakan ayat berikutnya. Qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah syafaat itu milik Allah. Dasar dari pembahasan syafaat ini, ingatkan dulu kaum muslimin bahwa syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau durhaka kepada Allah, bagaimana mungkin akan dapat syafaat dari Allah? Iya kan? Dan bagaimana mungkin akan dapat syafaat dari siapapun kalau Allah enggak izinkan? Karena pemiliknya Allah. Lillahi syafa'atu jami'an. Ayat itu secara lengkapnya demikian. Kita lihat secara lengkapnya. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a, qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Wa hadhil ayah taqulihi ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Lihat ayat-ayat ini yang Allah sebutkan berkaitan dengan mereka-mereka yang meminta syafaat pada selain Allah. Jadi kalimat lillahi syafaat jami'an, milik Allah lah syafaat seluruhnya. Allah khabarkan ini dalam Al-Quran untuk menjelaskan, jangan minta pada selain Allah. Seperti Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 43. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a, apakah mereka menjadikan selain Allah pemberi-pemberi syafaat, pembela-pembela? Qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wala yaqilun, apakah kalian akan minta pada mereka padahal mereka tidak memiliki sedikit pun, bahkan tidak berakal? Hati-hati ketika kita bacakan ayat ini kepada mereka, yang meminta pada wali-wali, apakah kalian minta juga padahal mereka tidak memilikinya, bahkan tidak berakal? Mereka marah. Waliullah dibilang tidak berakal. Orang saleh dikatakan tidak berakal. Ini kurang ajar Wahabi. Sebentar, ya. Pahami dulu ayat ini. Maknanya tidak berakal itu tidak bisa memahami ucapanmu. Karena dia sudah wafat. Karena dia sudah terputus. Karena dia bukan di dunia kita. Dia di alam barzah. Bukan maknanya dia majnun atau gila. Bukan. Tidak paham apa yang kamu katakan. Karena seorang yang mati, in qata'a amaluhu, terputus amalannya. Tidak mendengar. Wama anta bimusmi'in man fil kubur, kata Allah juga dalam Quran. Engkau tidak bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Engkau tidak bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Wama anta bimusmi'in man fil kubur. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Sehingga makna la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun, mereka tidak memiliki dan mereka tidak memahami. Kalau saja dia memahami ucapanmu, mau ngasih enggak punya. Iya kan? Karena la yamlikun. Kami kan minta syafaat pada orang soleh. Orang soleh punya syafaat. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Allah yang berkata begitu. Katakan, milik Allah syafaat seluruhnya. Minta pada Allah Ta'ala. Loh, maksud saya minta pembelaan wali ini. Minta kepada Allah. Ya Allah, kami meminta syafaat nabimu. Syafaat orang-orang saleh. Karena Allah yang menentukan nanti. Dan Allah yang mengizinkan. Kalau Allah tidak izinkan, tidak bisa dia memberikan syafaat. Siapapun. A'zamu ayatin fi kitabillah. Seagung-agung ayat dalam kitab Allah adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa lanjutan ayatnya? Hah? Yang keras? La ta'khudhu sinatun wala naum. Terus? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Kita yakin. Mereka semua hafal. Kiainya dan santrinya hafal. Semua mereka kaum muslimin hafal. Karena ini a'zamu ayatin fi kitabillah. Wa la yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Enggak akan ada yang memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Kalaupun dia paham, yaqilun, kemudian ingin menyampaikan, ingin memberikan, Allah enggak ngasih, enggak bisa. Berarti siapa yang memiliki? Allah. Berarti bagaimana aulia? La yamlikun, tidak memiliki. Siapa yang dimaksud ini, Ustaz? Apakah menjadikan pemberi-pemberi syafaat selain Allah? Siapa yang dimaksud? Siapa saja. Tidak boleh kita menjadikan makhluk pemberi syafaat. Kemudian kita minta. Berikan aku syafaat nanti di sisi Allah. Tolong ya wali fulan, ya habib fulan, tolong. Semuanya. Walaupun Nabi, jangan kita menyatakan, ya Rasulullah, tolong aku, jangan. Mengatakan, ya Allah, tolong aku. Aku meminta syafaat Nabimu. Jangan menyatakan, ya Rasulullah, belalah aku, tolonglah aku, berikan syafaat kepada aku. Itu namanya doa kepada Nabi. Doa itu kepada Allah, jangan kepada Nabi SAW. Karena Allah katakan, lillahi syafa'atu jami'an. Tapi kan Nabi memberikan syafaat, na'am. Bukankah Nabi diberi hak memberi syafaat? Iya. Bukankah Nabi sudah diberi izin oleh Allah untuk berikan syafaat? Berarti sudah diizinkan dia untuk berikan syafaat. Bala. Memang Nabi diberikan izin untuk berikan syafaat. Tetapi siapa yang diberi izin pun harus dengan syarat keriduan Allah. Iya kan? Nabi diberi izin untuk berikan syafaat. Tapi ketika memberikan izin atau ketika memberikan syafaat kepada orang yang Allah tidak ridhoi, tidak bisa, tidak boleh. Nabi sujud di hadapan Allah sampai diizinkan. Sampai Allah katakan irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tusyaffa'. Silakan angkat kepalamu. Mintalah akan diberi dan berikan syafaat, maka Allah akan berikan syafaat. Oleh karena itu seharusnya kita bertanya seperti pertanyaan Abu Hurairah. Harusnya kita bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan seperti pertanyaan sahabat. Ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, siapa yang berbahagia mendapatkan syafa'atmu nanti yaumil qiyamah? Untuk apa bertanya seperti ini? Agar kita berusaha untuk menjadi orang yang diberi syafaat. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu? Nabi menjawab, siapa yang bersungguh-sungguh mengucapkan kalimat tauhid, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dengan konsekuen. Berarti harus memurnikan tauhid. Naam. Supaya dapat syafaat dari Nabi. Para sahabat, orang-orang beriman yang cerdas, tahu dia bahwa syafaat Nabi Muhammad SAW akan didapat dengan berusaha, berupaya. Kalau dia bergelimang dosa, kekafiran, kekufuran, kesesatan, kemudian berharap mendapatkan syafaat dari Nabi, apa bisa? Ya enggak mungkin. Barakallahu fikum. Karena Nabi menyatakan yang akan mendapatkan syafaatku adalah orang-orang yang memurnikan tauhidnya, tidak mengotorinya dengan kesyirikan-kesyirikan. Yang mengucapkan la ilaha illallah sidqan min qalbihi, yang ikhlas dari hatinya, jujur, konsekuen. Itu yang akan mendapatkan syafaat. Walaupun dia berbuat dosa, maksiat. Mudah-mudahan dengan syafaat Nabi akan dimaafkan. Kalau bertauhid. Tetapi kalau berdoa pada selain Allah, rusak tauhidnya. Kalau minta pada kuburan, rusak tauhidnya. Kalau meminta kepada wali-wali, rusak tauhidnya, justru terhalang dari syafaat. Rasulullah SAW. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Barakallahu fikum. Semoga kaum muslimin diberi oleh Allah Ta'ala hidayah. Dan kita diberi hidayah. Dan seluruh kaum muslimin mendapatkan pemahaman tentang tauhid dengan pemahaman yang benar. Amin. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahu bihamdik. Shalla ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha il